ujian tersebut sehingga dia termasuk orang yang lulus dalam ujian sehingga meraih keberuntungan hidup di dunia dan di akhirat. Yang jelas sepanjang hidup tidak akan lepas dari salah satu dari dua ujian itu. Silih berganti antara musibah dan nikmat, kejelekan dan kebaikan yang harus dihadapi dengan keimanan, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia melewati fitnah itu, ujian itu. Allah menutup firman-Nya, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian semua akan kembali untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap saat dimanapun kita berada di muka bumi ini, di waktu kapanpun, di siang hari dan di malam hari, setiap saat kita harus siap selalu untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian bermacam-macam. Ujian berupa musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan faedah dari Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa ada 6 perkara yang harus, yang wajib diketahui, yang wajib disaksikan dengan hati oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi musibah apapun yang menimpa. Musibah yang kecil, musibah yang besar, musibah dalam skala terbatas khusus pada diri pribadi atau keluarga ataukah yang bersifat umum dalam skala yang besar, skala umum yang menimpa suatu perkampungan atau suatu perkotaan atau suatu negeri. Dalam bentuk apakah itu zalzalah, apakah itu gempa bumi, ataukah tsunami, banjir, ataukah gunung meletus, ataukah pergerakan bumi, tanah yang bergerak dan menenggelamkan penghuninya, likuifaksi, ataukah angin yang bertiup kencang yang menerbangkan dan menghancurkan apa saja yang dilewatinya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah hujan batu dari atas? Atau semisalnya dari bentuk-bentuk musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam skala besar yang bersifat azab min Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah salam wal afiyah enam perkara yang wajib diyakini, diketahui dan disaksikan oleh setiap hamba, dipersaksikan dengan kalbunya, dengan hatinya. Pada setiap musibah. Yaitu mashhadut tauhid wa mashhadul adl wa mashhadur rahmah wa mashhadul hikmah wa mashhadul hamdi wa mashhadul ubudiyah. Mengimani, mempersaksikan dengan kalbu, tauhid Allah Subhanahu wa taala pada musibah itu, keadilan Allah Subhanahu wa taala pada musibah itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala pada musibah itu, hikmah Allah Subhanahu wa taala di balik musibah itu, maha terpujinya Allah Subhanahu wa taala dengan musibah itu, dan ubudiyah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selaku hamba yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan wewenangnya sebagai Rabb-nya, sebagai penguasanya kepada setiap hambanya untuk menetapkan apa saja yang Allah kehendaki dari takdir-takdirnya, dari qada ketetapannya yang bersifat kauni. Ya Allah, ciptakan terjadi dalam kehidupan dan mengatur mereka dengan apa yang Allah sukai, dengan qada syar'i, dengan ketetapan Allah berupa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha agung. Enam perkara ini wajib bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya dan menyaksikannya pada setiap musibah. Adapun yang pertama, mashhadut tauhid. Seorang hamba meyakini, mengimani bahwasanya segala yang terjadi di alam semesta ini, dari musibah-musibah itu, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkannya. Allah yang menciptakannya. Allah yang menghendakinya. Dan semua itu telah tertulis dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz bi 50,000 sanah. Semuanya telah tercatat dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun dari peristiwa-peristiwa alam semesta ini, dari kejadian-kejadian yang ada, dari makhluk-makhluk yang terjadi itu, kecuali semuanya ciptaan Allah, atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah, yang telah ditakdirkan oleh Allah, dicatat dalam Al-Lauhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Dan Allah telah mengetahui semua itu dengan ilmu Allah yang azali, yang terdahulu, yang tidak ada permulaannya. segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beriman kepada Allah, barang siapa mengimani hal ini, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan memberinya petunjuk. Allah akan memberi dia petunjuk. Sehingga beruntunglah dia. Beda dengan orang yang keluar dari petunjuk Allah, keluar dari keimanan kepada Allah, mengingkari takdir Allah, mengingkari tauhid Allah. Dari kalangan malahidah, dari kalangan ateis, dari kalangan orang-orang yang tidak meyakini pencipta, dari kalangan orang-orang yang menyuarakan tabiatul alam, tabiat alam semesta, fenomena alam, apa yang terjadi semua itu semata-mata fenomena alam, gejala alam, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti dengan itu mengingkari tauhid rububiyah, mengingkari pencipta, dan itu adalah kekufuran. Nas'alullah salam wal afiyah. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang lain, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa suatu musibah di muka bumi, tidak pula menimpa musibah pada diri kalian kecuali hal itu telah tercatat semuanya dalam kitab induk, ummul kitab, Allahul Mahfuz. Hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala ringan. Allah Subhanahu wa taala amruhu idza arada syai'an, urusannya jika menghendaki sesuatu, ayaqulu lahu kun fayakun, hanya mengatakan kun, terjadilah, terciptalah, maka terjadi seperti yang Allah kehendaki. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Yang kedua, masyhadul adl, wajib bagi setiap hamba untuk mengimani, meyakini kemahadilan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perkara yang Allah takdirkan, pada seluruh musibah tersebut, kecil maupun besar, semua itu adil. Tidak ada kezaliman Allah Subhanahu wa taala padanya sama sekali. Wajib bagi setiap hamba menyaksikan kehadiran Allah pada setiap musibah itu. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan pada hadis qudsi, "Inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diri. Karena Allah Maha Adil, maka tidak mungkin menzalimi. Oleh karena itu Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. ولذلك قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل, Allah Subhanahu wa taala tidak dipertanyakan, dalam arti dikritisi, diprotesi apa saja yang Allah perbuat. Tidak boleh. Haram. Itu bertentangan dengan tauhid. Itu bertentangan dengan iman. Tidak boleh diprotes. Tidak boleh dikritik. ما علينا إلا التسليم والرضا. Kewajiban kita hanya menerima ridha dengan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Kenapa? Kata ulama, likama li adlihi wa hikmati. Dikarenakan kemahasempurnaan sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena kemahadilan Allah, kemahabijakan Allah yang tidak mungkin keliru tindakannya, tidak mungkin zalim tindakannya. Oleh karena itu tidak boleh diprotes, tidak boleh dikritisi. Kita wajib menerimanya dan ridha dengan seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Mereka adalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum yus'alun. Sedangkan hamba-hamba itulah yang akan ditanyai, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilannya yang maha adil, di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, barang siapa merasakan kesedihan dengan suatu musibah yang menimpa, yang merasakan kecemasan, kegelisahan dari musibah yang menimpa, hendaknya dia membaca doa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan, ma asaba 'abdan min huznin wala hammin. Faqal, kemudian Nabi menyebutkan doa itu, dan di akhir hadis Nabi mengatakan, illa adhhaba 'anhu husnahu wa hammahu. Jika dia membacanya, niscaya tidaklah dia membacanya kecuali Allah mesti akan menghilangkan darinya kesedihan itu, kecemasan itu, dan kegelisahan itu, dan dia menjadi tenang. Doa itu adalah nasnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk nasiyati biyadik. Ya Allah, sesungguhnya aku hanyalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba wanitamu. Madin fiya hukmuk, berlaku padaku hukummu. Adlun fiya qada'uk, maha adil seluruh ketetapanmu terhadapku. Tidak ada ketetapanmu yang zalim padaku. Semuanya adil. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Hidup dan matiku engkau yang mengatur. Ajalku, kematianku berada di tanganmu. Engkau yang menghidupkan, engkau pula yang mematikan. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon, meminta kepadamu dengan seluruh nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan salah satu dari hambamu nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu dalam kitab, dalam kitab yang engkau turunkan, dalam Al-Quran. Atau kitab yang lainnya. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Atau nama yang engkau rahasiakan pada ilmu ghaib di sisimu, tidak ada yang tahu kecuali engkau. An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk kalbuku, hatiku. Wa nura sadri, dan penerang dadaku. Wa jala'a huzni, pengusir kesedihanku. Wa dahaba hammi, dan pengusir, penghilang kegelisahanku, kecemasanku. Barang siapa membaca ini dengan penuh harap dan meratap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang padanya terdapat pengakuan bahwa ketetapan Allah padanya adalah adil, tidak ada yang zalim sama sekali, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya, memberi ketenangan pada jiwanya, hilang kesedihannya, hilang kecemasannya, kegelisahannya. Apa saja menimpa seseorang, dia sedih, dia gelisah, dia cemas karena suatu faktor, karena suatu perkara, satu hal yang membuat dia cemas, gelisah, sedih. Apa saja? Musibah. Dan hal yang membuatnya cemas, gelisah, dan sedih, hendaknya dia membaca doa itu. Dan dia akan merasakan manfaatnya. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, masyhadur rahmah. Mengimani, meyakini, dan menyaksikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada seluruh musibah yang menimpa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana maknanya menyaksikan rahmat Allah pada orang-orang yang ditenggelamkan dengan tsunami, pada orang-orang yang ditenggelamkan dalam bumi dengan likuifaksi dan semisalnya, gempar bumi yang retak dan yang mati tertimpa reruntuhan dan yang semisalnya, kematian yang mengenaskan, yang menyedihkan. Bagaimana kita menyaksikan rahmat Allah pada perkara-perkara itu? Ya subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Perhatikan bagian terakhir dari ayat yang disebutkan, yang dibacakan, wa ya'fu an katsir ma asabakum min musibatin, tidaklah menimpa kalian satu musibah, fa bima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu akibat ulah tangan-tangan kalian sendiri. Tangan kalian, kaki kalian, lisan kalian, mata kalian, telinga kalian, dan seluruh anggota tubuh kalian yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai ragam maksiat. Dari tingkatan kufur besar, kufur kecil, syirik besar, syirik kecil, dosa besar, minum khamr terang-terangan, perzinaan terang-terangan, LGBT terang-terangan, perjudian terang-terangan, wanita tabarruj, umbar aurat terang-terangan, musik terang-terangan, mujaharah, apalagi maksiat itu diresmikan, diacarakan, bahkan dilindungi. Nasallahu salam wa alaikum. Seakan menantang, menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun Allah mengatakan apa? Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dari banyak kesalahan kalian. Memaafkan dari banyak kesalahan kalian. Allah banyak memaafkan. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk langsung menghukum dan mengadab setiap pelaku maksiat yang menantang agama Allah, syariat Allah secara langsung, ma taraka 'alaiha min dabba. Tidak ada yang tersisa di muka bumi. Allah tidak akan menyisakan satu pun di muka bumi. Allah telah mengabarkan hal itu dalam surat An-Nahl. Qala ta'ala, "Wa la yu'akhiru Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَيُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِذُلْمِهِمْ. Jika Allah akan menghukum manusia dan jin dengan kezaliman mereka, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ, maka tidak satupun dari makhluk melata yang bergerak di muka bumi dengan kedua kakinya dan yang lainnya. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Allah tidak akan sisakan satu pun yang tersisa di muka bumi kecuali semuanya dihukum dan diadab, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat dosa mereka. Wala yu'akhiru ila ajalin musamma. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, yang maha bijak, yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena sifat pengasihnya, sifat penyayangnya, kemahalembutannya, bersikap lembut menyikapi hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan mereka sampai waktu yang Allah tentukan. Kemudian فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika datang ajal masing-masing, maka mereka tidak akan bisa menundanya. Dan mereka juga tidak akan bisa memajukannya. Pada salah satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa telah tercatat dalam kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menulis dalam kitab ketetapan yang bunyinya, inna rahmati sabaqat ghadabi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, sabaqat ghadabi, mendahului kemurkaanku. Pada riwayat yang lain, ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan baru sedikit. Bukti kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak tempat-tempat yang tidak kalah kebejatannya. Tidak kalah najisnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan. Sebagian tempat dijadikan sebagai ibrah, pelajaran, tahwif bagi yang lainnya, untuk menakut-nakuti yang lainnya, teguran bagi yang lainnya agar segera berbenah sebelum menimpa mereka juga sebagaimana menimpa mereka yang telah terkena murka Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله السلام والعافية أقول ما سمعت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، berikutnya adalah masyhadul hikmah, mengimani, meyakini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di balik seluruh musibah ini. Allah maha bijak, memiliki hikmah yang besar pada setiap ketetapannya, pada setiap perbuatannya. Dan di antara hikmah tersebut, sebagai ibtila untuk menguji orang-orang yang bersabar, Allah mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh, kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Rasa takut dari musuh. Rasa lapar. Kelaparan. Kekurangan makanan. Minuman. Kekurangan harta benda. Dimatikannya orang-orang dekat kita yang kita cintai. Kekurangan sandang pangan, hasil panen, banyaknya hama penyakit yang menyerang tanaman, ternak, itu semua ujian, ibtila. Mubashir as-sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar menghadapi itu semua. Siapa orang-orang yang bersabar? Orang-orang yang ketika tertimpa musibah apapun bentuknya, istirja, mengembalikan urusannya kepada Allah. Berzikir, mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah. Dan sesungguhnya kami hanyalah akan kembali kepadanya. Mereka lah orang-orang yang mendapat salawat min rabbihim, yakni pujian dari Rabb mereka, dipuji oleh Rabb mereka, oleh Allah, dan mendapat rahmat Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dalam menghadapi musibah. Begitu pula di antara hikmahnya apa yang Allah kabarkan pada firman-Nya, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan fisik, psikis. Kerusakan fasilitas, berbagai macam kerusakan. Dari musibah-musibah, kehancuran-kehancuran yang menimpa, yang menyusahkan, yang menyulitkan. Semua itu akibat ulah tangan manusia, maksiat mereka. Akibat kerusakan maknawi, akibat kerusakan amalan berefek berakibat kerusakan fisik di muka bumi. Allah cabut barokah. Allah timpakan kesusahan, kesulitan, kerusakan di sana sini, di daratan dan di lautan. Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka agar mereka merasakan sebagian akibat amal perbuatan mereka, maksiat mereka. Setelah kita dengar di khutbah yang pertama, Allah banyak memaafkan. Itu baru sebagian, hanya sebagian. Karena hikmah yang diinginkan di balik itu agar mereka sadar. La'allahum yarji'un, moga-moga mereka kembali. Kembali kepada Allah. Kembali ke jalan Allah. Kembali kepada ketaatan kepada Allah. Memperbaiki amalan mereka. Meninggalkan kerusakan-kerusakan amalia tersebut. Sehingga kerusakan-kerusakan fisik kembali dicabut oleh Allah. Dan kembali bumi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan yang terjadi pada satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka, sampai mereka merubah maksiat mereka menjadi ketaatan. Dan dengan azab yang Allah timpakan tersebut kepada mereka-mereka yang memang mustahiqun, memang berhak diazab oleh Allah, mati di atas kemurkaan Allah, nas'alullah salamu al-afiyah, yang ikut mendapatkan musibah dari orang-orang saleh yang berdampingan dengan mereka dan ikut mati binasa bersama mereka, maka hikmah di balik itu adalah Allah menginginkan mereka mendapatkan kematian sebagai syahid, syuhada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika azab Allah datang dikarenakan fitnah kemungkaran yang sudah terang-terangan merajalela di muka bumi, sehingga datangnya azab Allah tidak bisa dielakkan lagi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takutlah kalian, waspadalah kalian dari satu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Dan Nabi ditanya, anahliku wa fina salihun, apakah kami semua binasa padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang salih? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am idza kathura al-khabath, ya, jika kejelekan sudah merajalela, maka orang-orang salih yang ikut mati bersama mereka, Allah menginginkan kebaikan pada mereka sebagai syuhada. Pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam muttafaqun alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an asyuhada'u khamsatun, orang yang mati syahid ada lima: al-mat'un wal-mabtun wal-ghariqu wa sahibul hadimi was-syahidu fi sabilillah. Di antara lima yang disebutkan itu, dua di antaranya masuk di dalamnya orang-orang saleh yang mati dari reruntuhan gempa, ataukah terseret air dan tergelam dalam banjir tsunami, yaitu al-ghariq, orang yang mati tenggelam, wa sahibul hadim, orang yang mati kena reruntuhan, dengan syarat mereka adalah orang saleh, orang baik. Kemudian masyhad berikut, yaitu masyhadul hamd. Wajib bagi hamba mengimani dan meyakini maha terpujinya Allah pada seluruh musibah itu. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Dari Nabi alaihi wasallam pada hadis yang sahih, jika tertimpa musibah, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala hal. Meskipun musibah, maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki hikmah yang besar di balik itu. Bila kita dengar, jika itu akibat maksiat, maka itu teguran agar sadar dan taubat. Jika memang sudah pantas diazab oleh Allah, maka itu adalah kemahadilan Allah. Dia memang berhak dan pantas diazab karena menentang Allah subhanahu wa ta'ala, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia dari kalangan orang saleh, maka dia mendapatkan syahadah di sisi Allah dengan itu. Dengan musibah yang mematikannya tersebut. Sementara dia tidak terlibat dalam maksiat-maksiat itu. Dan dia mengingkarinya. Semampunya. Pada salah satu doa Nabi AS. Pada doa istitah di salat malamnya. Nabi mengatakan wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laysa ilayka, kebaikan semuanya di tanganmu ya Allah, sedangkan kejelekan tidak kembali kepadamu. Kejelekan tidak kembali kepada Allah. Tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Seluruh perbuatan Allah baik. Meskipun apa yang kita saksikan dari hasil perbuatan dan ciptaan Allah ada sesuatu yang jelek pada pandangan kita, yang menyakitkan kita, musibah. Namun di baliknya hikmah yang besar. Apa yang telah kita dengar penjelasannya, sehingga itu tetap baik kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala pada seluruh takdirnya. La yus'alu amma yaf'al. Kemudian yang terakhir, masyhadul uburiyah, wajib bagi kita semua untuk menyadari kita ini hamba Allah semua. Kita ini semuanya adalah hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dan dimatikan oleh Allah. Seluruh yang ada pada diri kita semuanya dari Allah. Semuanya ciptaan Allah. Kita semua milik Allah. Kita di bawah aturan Allah yang merupakan pencipta kita, penguasa kita, pengatur kehidupan kita. Allah berwenang dan berhak menentukan seluruh ketetapannya, menakdirkan apa saja yang Allah kehendaki terhadap kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berwenang dan berhak untuk menetapkan apa saja yang Allah sukai dari syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hamba-hambanya untuk menjalaninya demi maslahat mereka dan demi untuk mencegah mereka dari mafsadah. Oleh karena itu, ketika mereka berpaling dari agama Allah, dari syariat Allah yang itu membawa kerusakan kepada mereka dunia dan akhirat, dan itu berefek pada kerusakan fisik di muka bumi yang berseberangan dengan maslahat hidup mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan datangnya musibah, datangnya bencana untuk menegur mereka, untuk mengingatkan mereka, untuk menyadarkan mereka agar segera kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka menginginkan kehidupan mereka diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullah al-hidayah wa taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhimus salam.